السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang istiqamah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya sudah kita mulai pembahasan tentang pasal siapa orang yang paling berhak menjadi imam di dalam salat. Yang pertama, yang paling berhak sebagaimana sudah kita bahas adalah al-afqah, yaitu yang paling faqih, yang paling paham permasalahan-permasalahan fiqih, yang paling paham permasalahan-permasalahan hukum, maka dia adalah orang yang paling prioritas. Setelahnya adalah al-aqra, yaitu yang paling bagus, yang paling banyak hafalannya, yang paling indah suaranya. Itu berada di level yang kedua. Adapun yang ketiga adalah yang paling wara, yaitu orang yang bisa menahan diri dari hal-hal yang syubhat, hal-hal yang masih samar. Dia warok, yaitu sangat hati-hati di dalam menjalani kehidupan. Ini level yang ketiga. Yang keempat adalah al-aqdamu hijratan, yang lebih dahulu hijrah. Ya, dahulu ada hijrah dari Makkah al-Mukarramah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, hijrah. Maka siapa yang hijrah lebih dulu, maka dia lebih utama menjadi imam. Kemudian yang selanjutnya adalah dilihat berapa lama semenjak dia masuk Islam. Itu poin-poin yang terakhir kita bahas di pertemuan sebelumnya. Beliau Ibnu Naqib rahimahullahu taala, dan kita akan baca penjelasan Profesor Dr. Mustafa Dib, akan melanjutkan poin selanjutnya. Dikatakan oleh beliau, "Tsumma an-nasibu." Kemudian bisa juga dilihat nasabnya. Jadi yang pertama ukurannya adalah al-afqah, yang paling faqih, yang paling paham terhadap hukum-hukum agama. Yang kedua adalah al-aqra. Yang keempat adalah al-awra. Al-awra, yaitu yang paling wara, paling hati-hati. Yang keempat adalah aqdamuhum hijrah, yang hijrah duluan. Yang kelima, yang dijadikan ukuran adalah berapa lama dia semenjak dia masuk Islam. Yang keenam, an-nasib, bisa juga dilihat dari nasabnya. Apa maksud dilihat dari nasabnya? Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ai man lahu nasaban asilun ma'rufun, yaitu cari imam-imam yang memiliki nasab yang asli dan dikenal. Wa man kana lahu intisabun ila Quraisyin aula min ghairihi, maka barang siapa yang nasabnya bersambung kepada orang-orang Quraisy, maka mereka lebih utama dibandingkan yang lain. Wa kullu man kana aqrabu intisaban ila Rasulillah aula min ghairihi, Dan dari kalangan Quraisy ini ada yang lebih spesifik lagi, yaitu siapa di antara mereka yang paling dekat nasabnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini setelah tadi urutan sebelumnya, ya afqah aqra aura', lalu aqdamuhum hijratan, lalu berapa lama dia masuk Islam. Setelah 5 poin itu, kalau ternyata sama semua di 5 poin yang pertama, maka poin yang keenam adalah dilihat nasabnya. Apakah di antara mereka ada orang Quraisy, dan di antara orang Quraisy itu adakah yang nasabnya dekat dengan nasabnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa nasab dijadikan ukuran? Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Li'anna thiqqatan nasi bihi wa hubbahum lahu wa ihtiramahum ad'a litmi'nani nufusihim ila shalah." Karena adanya kepercayaan dari manusia, adanya kecintaan dari mereka, adanya penghormatan dari mereka, ini akan mendatangkan tumakninah, ketenangan dalam sholat. Bayangkan saja para pemirsa Niaga TV, kita sholat di belakang orang yang kita yakin bahwa nasabnya bersambung kepada Nabi. Tentunya akan muncul semacam thiqqah, kepercayaan. Akan muncul hub, rasa cinta. Akan muncul ihtiram, penghormatan. Hal-hal ini akan mengantarkan kepada tumakninah, ya, ketenangan di dalam melaksanakan salat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "An-nasu taba'un li Quraisy fi hadzal sya'n." An-nasu, manusia itu taba', mereka mengikuti orang-orang Quraisy di dalam permasalahan ini. Maksud dari permasalahan ini ai fil imamati, di dalam masalah kepemimpinan. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau manusia ikut saja kepada orang Quraisy di dalam masalah kepemimpinan. Ustaz, kenapa harus Quraisy? Ya, kenapa bukan orang Sunda atau orang Jakarta atau yang lain? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah anugerah yang Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ya. Kita tidak bisa bertanya kenapa begini dan begitu. Tetapi tentunya Allah memiliki ilmu yang sempurna dan yang bijaksana. Ilmunya maha luas dan ketentuannya adalah bijaksana. Kalau kita nanti dalami, pahami, kita akan mendapatkan satu hikmah yang sangat luar biasa. Itu yang keenam. Yang selanjutnya, ثم الأحسن سيرةً. Bisa juga dilihat yang sirahnya paling bagus, track rekornya paling bagus, yang perjalanan hidupnya paling bagus. Artinya kita lihat bagaimana komitmen dia beragama, bagaimana komitmen dia dalam thalabul ilmi dan lain sebagainya, ya, dilihat sirahnya, perjalanan hidupnya. Hal ini kemudian, mohon maaf, al-ahsanu dzikran, dan juga bisa dilihat yang ahsanu dzikran, artinya yang manusia mengenal dia sebagai orang yang baik. Artinya kita bisa menjadikan pandangan manusia terhadap dia, menurut kalian ini siapa di antara mereka yang paling pas jadi imam. Tentunya setelah kriteria sebelumnya, ya, kriteria afqah, kriteria aqra, kriteria aura', kriteria aqdamuhum hijratan, kriteria al-asun fil Islam, kriteria nasab, baru bisa kita lihat kriteria CV-nya, kita lihat perjalanan hidupnya, karirnya dan lain sebagainya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, وَحَسَنُ السِّيرَةِ قَرِيبٌ مِنْ حَسَنِ الْخُلُقِ. Boleh juga, kata beliau, yang dimaksud dengan hasanu as-sirah bisa juga diartikan hasanul khuluq. Cari di antara mereka yang akhlaknya paling bagus. وَهُوَ الْمُتَحَلَّ بِالْفَضَائِلِ وَالْمُتَنَزَّهَ عَنِ الرَّذَائِلِ. Yaitu cari orang yang memiliki akhlak yang dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik dan dia menjauhkan dirinya dari akhlak yang tercela. وَقُدِّمَ هَذَا عَلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ حَالَهُ أَقْرَبُ إِلَى الْخُشُوعِ. Yang begini diprioritaskan, artinya makin bagus akhlaknya, makin bagus sikapnya, bisa menjaga lisan dan lain sebagainya, itu diprioritaskan karena dia lebih dekat kepada kehusyuan, kata beliau. Diriwayatkan dari Marthad Ibni Abi Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In sarrakum an tuqbala salatukum fal ya'ummakum khiyarukum." Kata Rasulullah, kalau kalian ingin salat kalian itu diterima, maka jadikanlah orang yang terbaik di antara kalian sebagai imam. Jadi bukan yang paling tua, atau bukan karena dia yang mewakafkan tanahnya, atau bukan karena dia semata-mata karena tokoh masyarakat misalnya, tidak. Tetapi cari yang terbaik. Ukurannya apa? Sudah berulang-ulang kita sampaikan ukurannya. Yang paling pertama adalah yang paling faqih, yang paling paham terhadap hukum-hukum syariat. Dalam riwayat yang lain dari Wasilah Ibni Asqa radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Istaffu waliyataqaddamkum fis salati afdalakum." Pilihlah, kata Nabi, dan yang berhak menjadi imam kalian adalah yang paling utama di antara kalian. Lalu dikatakan di sini, "Tsummal anzafu badanan wa thauban." Ya, kemudian yang paling bersih badannya dan pakaiannya, ini pun jadi ukuran. "Tsummal ahsanu sautan." Kemudian yang paling bagus suaranya. "Tsummal ahsanu suratan." Yang terakhir dikatakan yang paling tampan. Ahsanu suratan. Kenapa kok bisa seperti itu? Coba kita lihat. "Li'anna al-khaira wal-aqla yattabi'ani husna surati ghaliban." Karena kebaikan dan akal itu biasanya mengikuti surah, yaitu apa namanya, tampak dari luar, akan terlihat dari luar. "Wali'annahu aktsara qabulan ladal ma'mumin." Dan ini akan menjadikan lebih diterima ya di antara para makmum. Oleh karenanya ada riwayat Imam Al-Baihaqi, coba kita lihat ya. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah riwayat dari Abi Zaid Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi, beliau berkata, "Idza kanu salasatun falyaummahum aqra'uhum likitabillah." Kalau mereka tiga orang, salah satunya yang paling bagus bacaannya, dia yang maju jadi imam. Kalau fa in kanu fil qira'ati sawa fa akbaruhum sinnan. Kalau kemampuan membaca Qur'annya sama, maka yang umurnya paling tua. Wa in kanu fis sinni sawa, kalau umurnya sama, fa ahsanuhum wajhan. Yang paling tampan wajahnya. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan, "Famata wujida wahidun min haula'i kuddim." Tatkala kita mendapatkan syarat dari urutan tersebut, maka dialah yang diprioritaskan. "Wa in ijtama'u," apabila hal-hal tersebut yang tadi kita sudah sebutkan terkumpul atau sebagiannya rutiba, maka disusun ya. "Fa in istawaya," kalau ternyata sudah disusun dan semuanya sama, maka ukri'a, diundi. Kalau ternyata sama semua. "Ustaz, kalau begini repot sekali orang mau sholat." Ya sebenarnya enggak repot sebenarnya. Karena kalau zaman dulu ya, dan harusnya ini bisa kita hidupkan lagi zaman sekarang, itu imam masjid itu satu. imam masjid itu satu. Bukan siapa yang datang duluan ke masjid, tetapi ditentukan si fulan itu imam tetap di sini. Kalau si fulan berhalangan hadir, maka fulan yang lain. Kalau yang kedua berhalangan hadir, maka si fulan yang ketiga. Nah, untuk menentukan imam pertama, kedua, ketiga, ini bisa kita terapkan proses ini. Dan tentunya tidak akan sengit, ya. Artinya tidak akan ketat, ya. Tidak akan ketat sampai dilihat nasab, sampai dilihat, enggak. Saya rasa akan lebih mudah, apalagi di zaman kita ini akan lebih mudah. Wa imamul masjidi wa sakinul baiti walau bi ijaratin muqaddamani alal afqah wa ma ba'dahu. Imam tetap di masjid. Pemilik rumah walaupun dia masih ngontrak, ya, walau bi ijaratin, imam masjid dan pemilik rumah walaupun dia masih ngontrak, muqaddimani, keduanya diprioritaskan dibandingkan orang yang berilmu dan yang setelahnya. Artinya ada seseorang berilmu, ilmunya luas. Dia berkunjung ke rumah seseorang, rumah tetangganya, walaupun dia berilmu. Waktu sholat datang misalnya, mereka berjamaah di rumah. Maka walaupun tamunya itu berilmu, yang paling berhak menjadi imam adalah sahibul bait, pemilik rumah tersebut atau penghuni rumah tersebut. Begitupun kita datang ke masjid, walaupun yang datang itu kiai atau ustadz atau apa namanya, imam masjid aula, imam masjid lebih utama untuk menjadi imam memimpin sholat. Walahuma taqdimu man arada, tapi imam tetap ini yang ada di masjid atau penghuni satu rumah, mereka dibolehkan untuk mempersilahkan orang lain maju. Tapi kalau mereka tidak mempersilahkan, tidak boleh. Ya, walaupun berilmu, walaupun tamunya berilmu, selama tuan rumah tidak mempersilahkan jadi imam, tidak boleh. Ya, dikatakan di sini, wasultanul a'zam, sultan yang paling besar, misalnya khalifah, pemimpin yang paling tinggi, wal a'la fal a'la, dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda, baik itu dari kalangan para qadi ataupun para pemimpin, yuqaddimuna ala sakini wa imamil masjid, mereka diprioritaskan dibandingkan pemilik rumah ataupun imam masjid. Jadi imam masjid hanya bisa dikalahkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang punya kedudukan dalam sistem. Ya, misalnya dia adalah seorang sultan, dia adalah seorang amir mantiqah, dia adalah kepala di satu provinsi atau kepala di satu kabupaten, kecamatan. Tergantung tingkatannya, mereka itu lebih utama dibandingkan imam masjid atau dibandingkan pemilik rumah. Lalu para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, wa yuqaddamu hadirun wa hurrun wa adlun wa balighun ala musafirin wa abdin wa fasiqin wa sabiyyin wa in kanu afqah. Yuqaddam, diprioritaskan atau didahulukan orang yang hadir dibandingkan orang yang musafir. Artinya hadir mukim. Jadi kalau di masjid berkumpul ada orang yang mukim, ada orang yang musafir, maka yang mukim lebih utama jadi imam. Kalau di masjid ada orang yang merdeka, ada yang statusnya budak, maka yang merdeka didahulukan. Kalau di masjid ada orang yang adil, tapi ada juga yang fasik, maka yang adil didahulukan. Kalau di masjid ada yang balig, ada yang belum balig, maka yang balig didahulukan. Wa in kanu afqah, walaupun mereka lebih paham agama. Jadi kalau di masjid ada mukim, ada musafir. Si mukim, si musafir lebih paham agama. Tapi dia musafir, yang lain tidak sepaham dia agama, tapi dia mukim, maka mukim didahulukan. di masjid ada orang yang merdeka, ada orang yang budak. Walaupun budak ini lebih faqih, lebih paham agama, tetapi karena ada yang merdeka dan dia walaupun tidak sampai sepaham agamanya melebihi si budak, maka yang merdeka didahulukan. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat. لِأَنَّ الْحَاضِرَ إِذَا تَقَدَّمَ فِي الْإِمَامِ أَتَمَّ الصَّلَاةَ جَمِيعَ مَقْتَدَ بِهِ مِنْ مُسَافِرٍ وَغَيْرِهِ. Karena seorang yang mukim, yaitu orang yang tidak sedang melakukan perjalanan, apabila dia maju menjadi imam, maka sholatnya disempurnakan. Artinya tidak dikosor, tidak diringkas. Ya, dan semua yang ada di belakangnya ikut menyempurnakan, termasuk musafir. Wa idza taqaddama, tetapi apabila yang maju menjadi imam adalah musafir, ikhtalafu fi halil iqtida'i bih, maka akan terjadi perbedaan. Fa minhum man yutim wa minhum man yaqsur mithlahu. Ada di antara jamaah mungkin yang menyempurnakan, ada juga yang mengqasar, agar tidak ada perubahan, perbedaan antara itmam dengan qasar, maka orang yang mukim lebih utama. Baik. Wal basir wal a'ma sawaun. Orang yang bisa melihat dengan tidak bisa melihat di dalam masalah menjadi imam sama saja. Wa yukrah an ya'umma qauman yakrahuhu aktsaruhum bisababin syar'iyyin. Dan makruh menjadikan imam orang yang dibenci oleh manusia. Dan kebencian mereka karena sebab yang syar'i. Jadi kalau ada orang yang tidak disukai oleh masyarakat, apalagi alasan ketidaksukaannya karena agama, maka itu tidak boleh dijadikan imam. Hal ini berdasarkan riwayat, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah berkata, salah satu la yakbalullahu minhum salatan. Ada tiga golongan yang salatnya tidak diterima. Salah satunya adalah man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Yang maju menjadi imam untuk satu kaum, padahal kaum tersebut membenci orang tersebut, tidak suka orang tersebut. Ini tentunya kata para ulama, ukuran tidak sukanya haruslah ukuran agama, bukan ukuran-ukuran yang sifatnya dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini barangkali beberapa poin, ya, terkait dengan pembahasan man aula bil imamati, yaitu pembahasan tentang yang paling berhak untuk menjadi imam. Kita coba memasuki pembahasan yang baru, ya, di waktu yang sedikit lagi, yaitu man la yasih iktida'u bihi, orang yang tidak sah dijadikan imam. Orang yang tidak sah dijadikan imam. Siapa yang tidak sah dijadikan imam? Dikatakan la yajuzul iktida'u bi kafirin. Tidak boleh kita bermakmum kepada orang kafir. Memang ada, ya, kalau ada. Kalau ada tidak sah. La yajuzu al-iktida'u bi kafirin. Tidak boleh bermakmum kepada orang kafir. Wala majnun. Tidak juga boleh bermakmum kepada orang gila. Memang ada, ya, kalau ada, kalau kejadian. Ya. Itu tidak boleh. Wala, dan tidak juga kita bermakmum di belakang orang yang hadas. Kita tahu dia hadas, ya, kita enggak boleh bermakmum di belakangnya. Atau orang yang memiliki najis yang terlihat. Misalnya kita lihat di pakaiannya ada najis, atau di tubuhnya ada najis, ya, kita tidak boleh sholat di belakangnya. Wala rajulun wa khunsa bimra'atin. Tidak boleh laki-laki bermakmum kepada perempuan. Tidak boleh juga banci bermakmum kepada perempuan. Kenapa? Karena boleh jadi dia laki-laki. Laki-laki tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Begitupun banci yang memiliki dua kelamin, itu tidak boleh bermakmum kepada perempuan, karena boleh jadi dia laki-laki. Dan dia tidak boleh jadi imam untuk laki-laki, karena boleh jadi dia perempuan. Itu namanya khunsa, yang memiliki dua kelamin. Dia tidak boleh bermakmum kepada perempuan, karena boleh jadi dia laki-laki. Dia tidak boleh jadi imam untuk laki-laki karena boleh jadi dia perempuan. Wala man yahfazul fatihata biman yakhillu biharfin minha. Tidak boleh orang yang hafal surat Al-Fatihah bermakmum kepada orang yang salah baca Fatihahnya. Misalnya dia menghilangkan salah satu huruf dari Fatihah, maka tidak sah salatnya di belakang orang tersebut. Au bi akhrasin, tidak boleh juga salat di belakang orang yang bisu. Au arattin au al-fagh. Tidak boleh salat di belakang orang yang arat. Arat apa? Kata Profesor Dr. Mustafa Din, yaitu orang yang mengidghamkan di tempat yang seharusnya bukan idgham. Tentunya dalam Al-Qur'an, dalam kaedah membaca Quran tajwid itu ada hukum idgham. Ya, ada yang namanya apa? Hukum idgham, yaitu memasukkan huruf yang mati kepada huruf yang hidup sehingga menjadi satu huruf. Yaitu hukum nun mati dan tanwin ya. Misalnya ada nun mati ketemu dengan huruf apa? Ya, nun, mim, wau atau yanmu. Ya, yanmu. Lai. Nun mati bertemu dengan ya, lai. Lan. Idgom ya, hukum idgom. Ada lagi bertemu dengan lamro, lari. Yanmu, lamro. Itu hukum idgom. Nah, kalau ada orang sholat baca Quran, dia idghamkan yang bukan idgham, ya. Atau dia al-thagh. Apa itu al-thagh? Mengganti huruf dengan huruf. Alif diganti ain, ain diganti alif, sa diganti sya, sa diganti so misalnya. Diubah-ubah. Itu tidak boleh sholat di belakang orang seperti itu. فَإِنْ ظَهَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنَّ إِمَامَهُ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ. Apabila setelah sholat nampak bahwa imamnya satu dari yang sudah kita sebutkan, maka orang itu wajib mengulang sholat. Ya, wajib mengulang sholat. إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ خَفِيَّةٌ. Kecuali kalau najisnya najis yang tersembunyi. Kan itu kan enggak tahu kita. Ya. أَوْ كَانَ مُحْدِثًا فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ. Atau imamnya hadas, tapi hadasnya bukan di sholat Jumat. Apa bedanya imam hadas di hari Jumat dengan di selain hari Jumat? Beda. Kalau di selain hari Jumat, misalnya sholat zuhur, ternyata imamnya hadas, ya sholatnya makmum sah, gak ada masalah. Karena sholat zuhur tidak disyaratkan harus berjamaah. Tapi kalau imamnya hadas dan itu terjadi di hari Jumat, sholatnya tidak sah. Karena syarat sahnya Jumat adalah berjamaah. Jelas tidak bedanya para pemirsa Niaga TV. Kalau sholat zuhur itu tidak ada syarat harus berjamaah. Maka kalaupun imamnya ternyata hadas, sholat makmumnya sah, imamnya ulang. Tapi kalau Jumatan itu disyaratkan wajib harus berjamaah. Maka kalau ternyata imamnya hadas, bukan hanya imamnya yang mengulang sholat, makmum pun mengulang sholat. Gimana ngulangnya zuhur? Sholat zuhur. Au fiha wa huwa zaidun ala arba'in. Atau fiha di dalam salat Jumat wa huwa dan dia zaidun ala arba'in. Lebih dari 40. Ya, dia adalah lebih dari 40. Dikatakan di sini li annal ashah, karena menurut pendapat yang paling kuat anna salata khalfal muhdith al majhul al hal salata jama'atin. Karena menurut pendapat yang paling kuat, ya, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, itu tetap dianggap salat berjamaah. Dengan syarat kita tidak sadar atau tidak tahu bahwa imamnya memang hadas. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin, ini barangkali yang bisa kita bahas. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat

wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang kedua, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon, ada juga layanan pesan singkat. Sepertinya ada penelepon yang masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum. Termasuk apa Ibu? Membaca Shadaqallahul Azim. Baik. Itu saja Ibu. Pertanyaan kedua Ibu, ada pertanyaan lagi? Tidak terdengar Ibu? Ya, 184. Dan 185, ada hubungannya atau tidak? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab ya. Pertanyaan beliau yang pertama adalah apakah membaca Shadaqallahul Azim setiap kali salat ini disunnahkan atau tidak disunnahkan ya? Itu banyak dilakukan di masyarakat. Dari sisi makna tentunya ya tidak ada masalah. Maknanya ya Shadaqallahul Azim artinya maha benar Allah ya, yang maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tentunya dengan segala firman-Nya Allah adalah maha benar. Dari sisi makna tidak masalah sebenarnya. Hanya saja menjadikan ini sebagai satu kebiasaan yang didawamkan, artinya dibaca terus-menerus setiap kali selesai membaca Al-Qur'an, saya belum mengetahui ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya tidak mengetahui adanya petunjuk terkait dengan hal itu. Ya, saya tidak mengetahui Nabi mengajarkan para sahabatnya setiap kali selesai membaca Al-Quran membaca Shadaqallahul Azim. Oleh karenanya hendaknya kita tidak menjadikan itu sebagai satu sunnah yang dilakukan secara terus menerus. Ya, walaupun dari sisi makna ya betul, Shadaqallahul Azim ya, misalnya kita katakan bahwa Allah itu maha benar, semua firman-firmannya betul. Tetapi ketika didawamkan, ya dikerjakan terus-menerus seolah-olah itu adalah sunnah, tentunya ini membutuhkan dalil, membutuhkan dasar, ya, dan kita, Allahu a'lam, saya belum mendapatkan dalil di mana Nabi mensunnahkan bacaan tersebut setiap kali selesai membaca Al-Quran. Adapun terkait dengan ayat tadi dikatakan Al-Baqarah 184-185 ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman 184-185 yaitu terkait dengan syahrul Ramadan alladzi, ya itu sangat terkait ya, 184 tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, 185 tentang 184 ayyamun ma'dudat, 185 sangat terkait, bagaimana tidak terkait, itu ayat rangkaian ayat puasa 183, 184, 185, 186 sampai 187 itu rangkaian ayat-ayat puasa ya. Dan Nabi Isa tidak disalib tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ. Ya, Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib, tetapi ada orang yang diserupakan wajahnya oleh Nabi Isa, itulah yang disalib. Ya, Allah alam bissawab. Serupakan wajahnya oleh Nabi Isa, itulah yang Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu, suara TV Ibu masuk di dalam telepon. Dikecilkan dulu suara televisinya. Sudah kedengaran Ustaz? Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Ini mau nanya tentang Husnul Khotimah. Katanya kalau kita kebiasaan kita hari-hari, nanti kalau mau wafat kayaknya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Baik. Hari gitu ya. Terus misalnya kalau kita misalnya lisan kita hari-hari tuh banyak beristighfar gitu ya. Akhirnya kita waktu mau wafat tuh misalnya tidak menyebut la ilallah, astagfirullah yang kita sebut akhir hayat kita gitu. Apakah itu disebut husnul khotimah? Karena hari-harinya dia beristighfar gitu. Jadi dah terbiasa lisannya tuh beristighfar, jadi akhir hayatnya pun dia menyebutkan istighfar gitu, bukan la ilaha illallah. Bu, yang itu saja pertanyaannya. Disebut juga husnul khotimah. Gini, ada kan gitu ya, masalah riba. Katanya gini, ada orang ikut kerjasama bisnis gitu ya. Awalnya dia enggak tahu bahwa itu ada unsur riba. Terus tengah di perjalanan, karena perjanjiannya misalnya 1 tahun. Setelah di perjalanan belum sampai waktu, katanya udah terlanjur mengumpulkan keuntungan dulu gitu maksudnya ya. Apakah boleh seperti itu? Apakah dia berdosa? Nanti baik, setelah itu baru dia bertobat seperti baik, itu. Bikin dosa gitu, dulu baru bertobat. Baik. Iya. Katanya jelas, gitu. Baik. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang meninggal dalam kondisi sedang istighfar, apakah dia husnul khatimah? Iya, husnul khatimah. Husnul khatimah, jadi husnul bagus, penutupnya bagus. Seorang lagi sholat meninggal, husnul khatimah. Lagi baca Quran meninggal, bagus. Ya silahkan, artinya bagus ya. Meninggal, menghembuskan napas terakhir dalam kondisi beristighfar, dalam kondisi membaca Quran, dalam kondisi sholat, itu husnul khatimah. Tapi kan dia gak ngucapin la ilaha illallah. Ya dia sedang membaca Quran. Ya, dia sedang membaca Quran atau dia sedang sholat, itu pun dia dianggap husnul khatimah. Dan kita gak tahu, barangkali di napas terakhir dia sempat mengucapkan la ilaha illallah. Kita tidak tahu, barangkali dia sempat mengucapkan la ilaha illallah, lalu dia meninggal. Dan itu kan singkat sebentar ya, kita tidak tahu. Yang pasti kalau dia meninggal sedang istighfar itu husnul khatimah. Dia meninggal saat mencari ilmu, saat dia sholat, saat dia puasa, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah tahu riba, ya tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian memang benar-benar beriman. Wa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Ini enggak main-main. Ya wa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba itu, umumkan peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Ini ancaman yang begitu mengerikan. Ancaman yang begitu berat. Ya, ancaman yang tidak sederhana. Ya. Allah mengumumkan peperangan bersama kepada melawan orang-orang yang riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan membinasakan harta yang hasil riba dan Allah akan memberkahi harta yang disedekahkan. Allah alam bissawab. Ada penelpon kita dari tebing tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silakan. Ya, ini mau berpaksa dari masalah. Mohon maaf Ibu, sepertinya Ibu harus bergeser karena suaranya putus-putus. Boleh ya Ustaz. Mau nanya Ustaz, kita sudah bersabar. Ketika sabar. Ya, terus kita tidak tersang. Kita kalau sholat itu kalau tidur mengusar. Oh, ketika sabar sholatnya dikosor. Ya. Lalu? Nah, ya kok kita itu imam waktu itu memang kita tidak terlalu terasa terus Lalu kan itu tadi itu merupakan kompok. Mm-hmm. Kita mengkolam tergantung atau tidak dulu yang diberikan. Baik. Artinya seorang musafir kalau sholat di belakang orang yang mukim, dia qasar atau menyempurnakan. Iya. Baik. Baik. Silahkan Ibu. Jadi kalau mau jadi pengguruman sama anak muslim, buat itu saya harus apa harus beli rumah sendiri perkawinan. Baik, ketika akan apa Ibu, beli rumah atau apa tadi saya dengar? Di rumah jadi imam. Oh, di rumah jadi imam buat anak-anak terus? Anak saya perempuan juga. Iya baik. Kondisinya kalau jauh di masjid itu harus gimana? Baik, itu saja Ibu. Dan ketika sholat imamnya. Boleh saya yang lebih banyak apa-apa kalau lebih banyak imam anak saya berpunyai. Baik. Assalamualaikum. Allah alam bisab. Yang pertama, musafir salat di belakang orang yang mukim sudah kita bahas hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taalaan. Ibnu Abbas ditanya, wahai Ibnu Abbas, Anda mengatakan bahwa seorang musafir kalau sholat di belakang orang yang mukim maka dia menyempurnakan sholatnya. Kenapa seperti itu? Bukankah musafir dapat keringanan? Maka Ibnu Abbas berkata, begitulah Nabi mengajarkan kami. Bahwa Nabi mengajarkan musafir itu apabila dia sholat di belakang musafir maka dia qasar, atau dia sholat sendiri dia qasar. Tetapi kalau dia sholatnya di belakang orang yang mukim maka yutimmu, dia menyempurnakan 4 rakaat. Ya, dia menyempurnakan 4 rakaat itu yang lebih utama ya, berdasarkan hadis yang berasal dari sahabat yang bernama Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taalaan. Lalu bagaimana Ustaz, saya kan cuma dapat tasyahud akhir ya, tetap saja dianggap sholat di belakang mukim. Maka yang paling utama kalau menurut Ibnu Abbas dan itu pendapat di mazhab Imam Syafi'i, yaitu dia menyempurnakan sholatnya. Artinya kalau zuhur ya 4 rakaat. Setelah itu dia ingin asar 2 rakaat tidak masalah. Itu yang pertama. Posisi imam wanita dalam sholat berjamaah tentunya imam di tengah. Sejajar, ya mohon maaf, sejajar dengan posisi makmum. Bolehkah kita menjadikan anak kita yang lebih banyak hafalannya sebagai imam? Boleh. Ya, tidak masalah ya. Kita jadikan dia sebagai imam. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i, anak-anak boleh jadi imam selama dia sudah tamyiz. Ya, dia misalnya banyak hafalannya, dia kita jadikan imam, itu tidak masalah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika saya bertaubat, kadang diri ini merasa takut kalau tobat saya enggak ikhlas dan tidak diterima. Apakah itu bentuk su'uzon kepada Allah tabaraka wa taala? Ya tentunya seorang muslim dia berusaha menyempurnakan taubatnya. Hari demi hari dia bertobat. Ya, jadi ketika dia merasa ada yang kurang dari taubatnya, maka dia tidak menisbatkan kekurangan itu kepada Allah, tapi pada dirinya, saya yang kurang. Sepertinya taubat saya kurang ini dan kurang itu. Jadi artinya prasangkanya ke diri sendiri, ya. Artinya barangkali taubat saya ini ada yang salah. Ada yang tidak benar buktinya. Jadi kita introspeksi namanya, bukan su'uzon, introspeksi. Ya introspeksi pada diri kita. Ya, ketika kita pernah melakukan maksiat lalu kita khawatir belum diampuni, lalu kita bertobat lagi, ya. Perbanyak amal ibadah, perbanyak amalan-amalan sunnah, perbanyak sedekah dan lain sebagainya. Dalam hadis dikatakan as-shadaqatu tudfi'ul khathiyah. Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan akibat dosa. Dosa itu kan ada akibatnya, ya, maka dipadamkan dengan memperbanyak bersedekah. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kurban itu hukumnya wajib? Kurban hukumnya menurut mayoritas ulama hukum asalnya tidak wajib, ya, tidak wajib. Ada riwayat Imam Baihaqi bahwasanya sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar sengaja tidak berkurban karena takut kurban akan dianggap sebagai kewajiban. Allah alam bissawab. Adapakah ada amalan untuk menghapus dosa besar? Tobat ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Bertobatlah kalian wahai manusia dengan taubatan nasuha yang dengannya dosa kalian diampuni. Jadi tobat nasuha itu adalah syarat agar dosa-dosa besar kita diampuni. Allahu a'lam bishawab. Jadi di dunia harus taubatan nasuha. Ya, adapun di akhirat nanti tahta masyiatillah, diserahkan kepada Allah. Kalau Allah hendak mengampuni, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Walaupun Allah tidak mengampuni, sungguh Allah Maha Adil. Apakah jambang termasuk kepada jenggot? Ya, tentunya tidak ya, jambang kan ini bukan jenggot, ya rambut. Ya. Apakah boleh rambut pria panjangnya sampai ke bahu, pundaknya? Enggak ada masalah ya. Bahkan di dalam riwayat Nabi pernah memanjangkan rambutnya sampai ke bahu. Kalau ibadah haji tersebut hanya dilakukan di bulan Zulhijjah saja setiap tahunnya. Iya. Haji hanya di bulan-bulan, dimulai dari bulan 3 bulan ya. Kita sudah mulai boleh berangkat untuk haji dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Ya. Artinya kita berangkatnya di waktu-waktu tersebut. Allahu a'lam bishawab. Apakah ada ilmu laduni? Ilmu laduni ilmu yang didapatkan oleh para nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah ilmu yang Allah berikan kepada para nabi berupa wahyu, itu ilmu min ladun dari sisi Allah. Ya. Dan kenabian sudah putus dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Adapun bagi umat Nabi Muhammad ya harus dengan belajar, ilmu itu tidak dengan kita duduk menunggu ilmu diberikan, tidak. Dengan belajar kata Nabi. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu diraih dengan belajar kata Nabi. Utlubul ilma, talabul ilmi faridotun. Mencari ilmu adalah wajib kata Nabi. Jadi tidak bisa kita dengan duduk menantikan ilmu datang, tidak bisa. Kalau Nabi bisa, karena mereka mendapatkan wahyu, itu yang disebut dengan ilmu laduni. Allah alam bisa. Ada penelpon dari Bangka, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silahkan. Maksud dari Bangka Pak. Silahkan Bapak. Mau nanya, bolehkah imam yang kurang sehat? Nah, dari artinya, duduknya tidak sempurna gitu Pak. Ini karena sakit atau murat atau yang lain-lain. Sementara yang sehat ada. Baik. Itu aja Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah lebih sholat tidak masalah orang yang sakit menjadi imam ya. Sebagaimana Nabi di masa beliau sakit keras, beliau masih sempat menjadi imam. Kalau memang dia adalah imam tetap, maka dia lebih utama menjadi imam. Ya, adapun dia tidak bisa menyempurnakan duduknya, sehingga dia duduknya misalnya tawarruknya tidak sempurna, iftirasnya tidak masalah, itu sunnah. Ya, itu sunnah. Tinggal makmum masing-masing ya menyempurnakan posisi duduknya. Ya, enggak perlu diikuti imamnya, imam lagi sakit apa asam urat, ya. Posisi duduknya tidak sempurna, ya makmum tidak mengikuti. Ya, tidak masalah. Allah a'lam. Bagaimana kalau ada orang menggibahi orang yang sudah meninggal? Ya untuk apa orang yang sudah meninggal digibahi? Ya? Apa faedahnya? Menambah dosa saja itu perbuatan yang dibenci. Ya, dibenci, dilarang oleh agama. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan kalian menggibah, membicarakan. Apalagi orang sudah meninggal. Orang sudah meninggal itu enggak boleh disebutkan. Kata Nabi, jangan kalian mencela orang-orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu kalau baik, dia sudah mendapatkan balasannya di sisi Allah. Ya kalau dia buruk, dia pun sudah mendapatkan balasannya di sisi Allah. Untuk apa kita sibuk mengurus aib orang lain? Ya, lebih baik kita urus dosa kita pun banyak. Jangan sibuk dengan mengurus dosa orang lain. Dosa kita pun banyak. Ya, kita pun berharap Allah mengampuni kita. Ya, Allah alam bissawab. Apakah boleh beriman pada imam yang baca hurufnya kurang tepat, misalnya hamzah dan ain, dal menjadi za? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau sampai merubah huruf, tidak boleh kita bermakmum di belakangnya. Jadi sudah dibaca, ada kata beliau al-thag, al-thag, tidak boleh bermakmum di belakang orang yang al-thag. Apa itu al-thag? Al-thag artinya mengubah huruf. Ya da, da jadi za, za jadi za, ya. Apalagi misalnya ha jadi ha, ja jadi zo jadi ja, za jadi ja, ijajul jilatil, ada segala itu. Nah, itu enggak boleh kita bermakmum di belakang orang seperti itu. Allahumma bissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengetahuan agama sang ayah melebihi anaknya, tapi bacaan anaknya jauh lebih bagus dibanding ayahnya. Siapa yang lebih utama untuk dijadikan imam? Kemudian anak laik, anak, kemudian anak laki sholat sunnah fajar, tapi posisi belakang ibu atau saudara perempuan di ruang yang sama. Tentu ayahnya, kalau memang ayahnya lebih faqih dari anaknya, maka ayahnya lebih utama. Bagaimana yang tadi kita sebutkan? Kalau ayahnya lebih faqih, lebih paham agama, maka ayahnya lebih utama. Ya, seorang anak sholat sunnah di belakang ibunya, ibunya di depan, dia sholat sunnah saja, bukan bermakmum, nggak ada masalah ya. Walaupun ya semestinya jangan begitu, ya. Tetapi ya kadang di ruangan kan, di satu ruangan mereka keluarga sholat, anaknya sholat di agak belakang ibunya misalnya ya, bukan jamaah tapi sholat sunnah, ya. Sebenarnya nggak ada masalah, tapi ya bagusnya ya di depan, ya. Jangan sampai kita di belakang perempuan seharusnya, tapi ya sholatnya sah menurut saya. Allah alam isyad. Hamba Allah di Pekalongan, mengenai pembagian harta warisan di surah An-Nisa, anak laki-laki dapat dua bagian anak perempuan, tapi anak perempuan minta sama pembagian. Ya, hukum asalnya kita jalankan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketentuan Allah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila kalian menyelesaikan perkara di antara manusia, jalankan sesuai dengan ketentuan Allah. Walaupun seandainya ya dibagi dulu aja, untuk amannya ya dibagi aja dulu, semuanya sesuai dengan ketentuan Allah. Walaupun setelahnya si laki-laki ingin memberikan kepada saudara perempuannya, silakan. Ya, wa idha, Allah katakan apa? Wa anihkum bainakum bima anzalallah. Laksanakanlah hukum sesuai yang Allah turunkan. Wa anihkum bainakum bima anzalallah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita junub, kita boleh nyicil. Contoh setelah kita berhubungan, kita basuh kepala saja paginya, baru mandi tanpa membasuh. Enggak bisa. Bagaimana seperti itu pakai nyicil segala? Mandi aja langsung, mandi. Pagi saja sekalian. Ya pagi saja mandinya. Karena mandi itu kan meratakan air, meratakan air. Sedangkan ini enggak rata, udah kering. Ya. Allah alam bisa. Ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan selalu istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.